السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita bahas bahwa al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul dalam sunnah yang sahihah. Bahkan amar ma'ruf nahy munkar merupakan aslun min usuliddin, merupakan prinsip dari prinsip-prinsip agama. Hanya saja masalahnya adalah ketika mereka yang berpegang katanya dengan amar ma'ruf nahi munkar tetapi la yura'i al-masalih wal-mafasid. Hanya saja mereka tidak melihat, tidak memperhatikan maslahat dan mafsadah. Amar ma'ruf nahi munkar harus mendatangkan maslahat. Kalau ternyata madaratnya lebih besar daripada maslahatnya, maka tidak ditegakkan, tidak dikerjakan, karena dikhawatirkan mafasid yang lebih besar daripada maslahah. Dan kaidahnya sudah ma'ruf di kalangan para ulama wa usuliyin, ahli usul, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Kalau ternyata ada mafasid, ada maslahat, maka menghindari mafsadah lebih diutamakan, walaupun tidak mendapatkan maslahat. Karena dikhawatirkan kita mengambil maslahat mendapatkan mafsadah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ini sebagai pondasi Syekh Rabi' hafizahullah sebelum membahas tentang masalah khuruj alal hukam, membahas masalah amar ma'ruf nahi munkar dan kaidah-kaidahnya. Sampai kemudian beliau berkata, di antara yang katanya amar ma'ruf nahi munkar tetapi mafsadahnya lebih besar adalah ketika melawan penguasa. ketika menentang penguasa Muslim. Maka disinilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Adapun Ahlus Sunnah berpegang dengan Sunnah, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar, sabar dan sabar. Kalau itu anak buah kita, kita hukum, kita teguh. Kalau itu anak kita, kita hukum, karena mereka di bawah kita. Tetapi ketika kepada penguasa, Nabi SAW mengajarkan man yansah lidhi sultanin fal ya'khud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka peganglah tangannya. Ini secara langsung. Fa in sami'a minhu fadhak wa illa fala 'alaik. Kalau dia mau mendengar nasihatmu, itu yang diharapkan. Tetapi kalau tidak mau mendengar nasihatmu, maka engkau telah melaksanakan kewajiban. Selesai. Wala 'alaik. Tidak ada dosa atasmu. Engkau sudah menyampaikan. Ini perbedaannya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah berbeda dengan Khawarij. Ahlus Sunnah berbeda dengan Mu'tazilah. Dan Ahlus Sunnah berbeda pula dengan Murji'ah. Khawarij jelas. Di antara agama mereka adalah memberontak pada penguasa dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Mu'tazilah juga menganggap sebagai prinsip yang kelima, inkarul munkar, dengan melawan penguasa. Murji'ah, yang sebagian orang mengira bahwa Murji'ah itu adalah aliran yang dhaif, yang lemah, yang tidak pernah membuat ulah. Kata siapa? Khusus masalah inkarul munkar kepada penguasa, madhabnya Murji'ah sama dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Yaitu bolehnya mengangkat senjata melawan penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja perbedaannya, kalau Khawarij mengkafirkan, Murji'ah tidak mengkafirkan. Hanya saja perbedaannya, kalau Mu'tazilah, walaupun tidak mengkafirkan, menyatakan mereka akan kekal dalam neraka. Ini masing-masing dengan akidahnya. Tetapi khusus masalah khuruj, pemberontakan sama. Kita lanjutkan ucapan Syekh Rabi hafizahullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'al masalih wal mafasid. Rasulullah sallam memperhatikan maslahah dan mafsadah. Wa madza yatarattab 'alal khuruj. Dan juga memperhatikan apa konsekuensi dari pemberontakan. La syakka annahu yatarattab 'alal khuruj sabqad dima. Tidak ragu lagi bahwa konsekuensi dari pemberontakan adalah pertumpahan darah sesama muslimin. Wa hadkil a'rab, jatuhnya kehormatan-kehormatan. Wa tashtitil muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa tasluqil a'da 'alaihim. Kalau sudah berpecah belah, maka yang berikutnya adalah penguasaan musuh atas muslimin. Musuh akan berkuasa. Yatarattab ala dhalika mafasid azima wa khatirah jiddan. Akan memberikan konsekuensi kerusakan yang sangat besar dan sangat berbahaya sekali. Fa'amara bisabri alaihim. Maka Nabi pun memerintahkan untuk sabar menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Wa amara ummatahu biqitali ahli al-bid'ah wa qatlihim aidan kama qala fil khawarij. Dan Nabi pun memerintahkan umatnya, khususnya para penguasa yang memegang kekuasaan, untuk memerangi ahlul bid'ah. Sebagaimana memerangi Khawarij. Nabi bersabda, Aynama wajattumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian dapati mereka, para Khawarij, perangi mereka. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Khonifidina azakumullah Rasulullah SAW. Menyatakan tentang khawarij dengan syarrul khalqi wal khaliqah. Maka jangan heran kalau Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah menjuluki khawarij anjasul arjas. Menjuluki khawarij dengan anjas arjas. Najis, rijis, busuk. Karena Nabi pun menggambarkan mereka betapa busuknya. Dikatakan yang mati dari mereka sebagai syarul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan dijuluki pula kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dijuluki pula syarul khalqi wal khaliqah. Mengapa? Kok keras sekali terhadap khawarij? Tidak pada kelompok-kelompok yang lain. Karena khawarij menumpahkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, mengacaukan kaum muslimin, menghilangkan keamanan kaum muslimin, membuat rasa takut pada kaum muslimin, ketidaktentraman pada kaum muslimin, mencoreng gambaran Islam, keindahan Islam. Maka apa yang dilakukan oleh mereka itu memiliki kerusakan-kerusakan yang azimah, yang sangat besar. Darah kaum muslimin sangat-sangat berharga. Wa fil muqabil, tadi penguasa disuruh memerangi para pemberontak-pemberontak tadi, apakah khawarij ataupun bukan khawarij? Karena ada kelompok yang bukan khawarij tapi memberontak, seperti Mu'tazilah, seperti Syiah Rafidhah. Kalau mereka memerangi penguasa, perangi mereka, disuruh oleh Nabi. Faqtuluhum hatta tafi'a ila amrillah. Bukan sampai habis, sampai mereka mau tunduk kembali kepada penguasa, sampai tunduk pada perintah Allah untuk mentaati penguasa muslim, sampai berhenti dari pemberontakannya, sampai berhenti dari tingkahnya mengacaukan kaum muslimin. Maka Allah katakan, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah mereka yang bughat, yang menentang penguasa, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari atas disuruh perangi mereka sehingga aman, tidak ada pemberontakan, tidak ada kekacauan. Tetapi dari bawah rakyat disuruh untuk sabar. Wa fil muqabil amarahum bis sabri. Sedangkan dari sisi lain justru masyarakat disuruh untuk sabar alal hukam, sabar menghadapi penguasa. Li'anna fi qatlil khawarij izahatun lihadal waba. Karena memerangi khawarij akan menghilangkan waba, akan menghilangkan bencana, wabah yang disebabkan oleh khawarij. Membersihkan penyakit dari tengah-tengah barisan kaum muslimin. Li'anna al-khawarij yukafirun al-muslimin. Karena khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Wa yastabihuna dima'ahum. Dan menghalalkan darah mereka. Wa yasluna as-suyuf 'alaihim. Menghunuskan pedang-pedang kepada muslimin. Wa yumsikuna suyufahum 'an 'ibadil awthan. Sebaliknya justru mereka menahan pedang-pedang mereka dari orang-orang kafir. Dari ibadil awthan, penyembah-penyembah berhala. Wa yusallitunahum ala ibadillahil mu'minin. Justru mereka malah menghunuskan atau melawan kaum muslimin. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan datang min dhiya hadza, akan turun atau akan keluar dari turunan orang seperti ini, model manusia seperti ini. Qaumun, digambarkan betapa jeleknya mereka sampai pada kalimat yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Terjadi di masa-masa munculnya khawarij. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Milal wa Nihal. Kisah bagaimana terbunuhnya seorang yang saleh, anaknya sahabat yang mulia, yaitu Khabbab ibn al-Arad. Anaknya namanya Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Abdullah ibn Khabbab ini adalah seorang yang saleh, mukmin. Tetapi didatangi oleh Khawarij, dibunuh dia, dibunuh pula istrinya, dan dirobek perutnya dalam keadaan hamil, dikeluarkan janinnya, dibunuh sekeluarga. Sampai ketika keluar, meninggalkan tempat tersebut, bertemu dengan seorang kafir dimmi, pemilik kebun. Kata mereka, kami akan membeli buah-buah korma engkau. Kami akan membeli semuanya. Kafir dimmi ini ketakutan. Ambil saja semuanya, gratis. Silakan, ambil semua. Karena ketakutan melihat pedang-pedang mereka berlumuran darah, dia katakan ambil semuanya. Apa jawaban Khawarij? Tidak. Aku tidak akan mengambil buah ini kecuali dengan harganya. Sok bijak kepada orang kafir, tetapi kepada muslimin dibantai, habis. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat jelas contoh kebenaran ucapan Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Fal hakim madama fi da'iratil Islam tajib ta'atu. Maka yang namanya penguasa, selama mereka masih dalam lingkup keislaman, masih ada tanda-tanda keislaman, tajib ta'atuhu, maka wajib mentaatinya. Dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wala ta'ata lahu fi ma'siyatillah. Tetapi tidak ada ketaatan pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sehingga tidak perlu diperdebatkan, bolehkah demonstrasi? Mau presidennya sudah ngelarang, jangan. Pertanyaannya diganti. Bolehkah menyelisihi penguasa? Kan begitu. Bolehkah kita tidak taat? Sudah jelas jawabannya. Nabi selalu berkata, tasma wa tuti', tasma wa tuti', tasma wa tuti'. Dengarkan, taati, dengarkan, taati. Apakah bertentangan perintahnya? Apakah bertentangan larangannya dengan syariat Allah Ta'ala? Qanibidina azakumullah. Sesuai. Tidak bikin kekacauan. Tidak bikin jalan jadi macet. Tidak bikin onar. Tidak bikin segala macam kejelekan-kejelekan akibat demonstrasi. Sesuai. Lebih-lebih lagi, para ulama sudah berfatwa bahwa demonstrasi bukan dari ajaran Islam. Sahabat tabi'in tidak berdemonstrasi. Bahkan pengikutnya tabi'in tidak berdemonstrasi. Bahkan para imam-imam tidak berdemonstrasi. Yang pertama berdemonstrasi adalah Khawarij, sampai berakhir dengan membunuh Utsman bin Affan. Dilanjutkan kembali oleh mereka, Khawarij, melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan sepanjang masa mereka yang melakukan demonstrasi, atau kalau tidak mereka, Khawarij, Syiah, Rafidhah. Siapa lagi? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mentaati penguasa. Tara ahlul hadis hadza manhajuhum. Maka kalau engkau lihat para ahlul hadis, ahlus sunnah, para ulama, para imam-imam, ashabul hadis, manhaj mereka ini, mentaati penguasa, sabar terhadap penguasa. La nuti'u ahadan fi ma'siyatillah. Mentaati pada yang taat, ini mentaati pada ketaatan pada Allah, mentaati yang baik-baik. Wala nuti'u ahadan fi ma'siyatillah, tetapi tidak mentaati pada kemaksiatan. Kainan man kan, bagaimanapun keadaannya. Kita tidak mentaati penguasa dalam kemaksiatan. Kita tidak mentaati penguasa dalam kezaliman. Kita tidak mentaati penguasa dalam berbagai macam perkara dosa. Lau ya'muruka sahabiyun bima'siyatillah la tuti'hu. Bahkan kalau ada sahabat menyuruh kemaksiatan, jangan taati. Qul inna a'udzubikumullah. Ada satu kisah dibawakan oleh Syekh Rabi di sini, bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus satu tentara, satu pasukan, amar alaihim rajulan, diperintahkan seseorang untuk memimpin pasukan. Ketika berangkat, di tengah-tengah perjalanan, si pemimpin tadi ngetes pasukannya, taat apa tidak taat. Auqada nara, menyalakan api. Setelah itu berkata, udkhuluha, masuk ke dalam api ini. Pasukannya bingung. Aku perintahkan kalian, aku amir kalian, aku pemimpin kalian, masuklah ke dalam api ini. Faradana sunan yadkhuluha, sebagian mau taat, mau masuk dalam api itu, sebagian ragu-ragu. Di antara yang ragu-ragu berkata, inna qad fararna minha, bahwa kita ini masuk Islam, kita ini mengikuti Rasulullah karena takut dari api. Maksudnya api neraka. Apakah sekarang aku suruh masuk ke dalam api? Ya, ucapan yang benar. Bahwa kami masuk Islam, kami mengikuti Rasulullah karena takut dari api. Apa sekarang kau perintahkan kami untuk masuk ke dalam api? Fadzikra dzalika li Rasulullah SAW. Maka diberitakan kepada Nabi SAW kasus ini. Ya Rasulullah, pemimpin kami menyuruh kami masuk dalam api. Faqala lil ladina aradu an yadkhuluha. Maka Nabi berkata kepada mereka yang tadinya ingin masuk, ingin taat. Kata Nabi, "Law dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah." Kalau kalian memasukinya, niscaya kalian akan terus terbakar dalam api sampai hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya tidak boleh taat dalam perintah yang seperti itu. Walaupun itu pemimpin, walaupun itu sahabat yang mulia, hanya ingin ngetes saja sungguhnya. Tetapi kalau itu barakallahu fikum manusia, perintah manusia siapapun dia, jangan ditaati kalau bermaksiat pada Allah. Kata Nabi, kalau kalian taati, kalian masuk ke dalam api, niscaya kalian akan terus di dalamnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat enggak akan keluar lagi. Terus terbakar dalam api, tersiksa dalam api. Kemudian Nabi memuji orang yang mengatakan, kami justru mentaati Rasulullah, mengikuti Islam karena takut dari api. Masa suruh masuk dalam api? Nabi puji orang-orang ini. Benar. Qala qawlan hasanan, mengucapkan ucapan yang baik. Wa qala, dan Nabi menutup ucapannya dengan kalimat, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu adalah dalam kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya taat adalah dalam kebaikan. Fahada sahabi. Lihat, sahabat saja kata Nabi jangan ditaati kalau dia salah. La nuti'uhu fi ma'siyatillah. Disuruh untuk jangan taati dalam bermaksiat pada Allah. Apalagi yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'it tabi'in, bukan ulama. Apalagi hanya sekedar penguasa. Khonibina a'azakumullah. Kalau perintahnya bermaksiat, perintahnya salah, enggak kita taati. Tetapi kalau perintahnya baik, larangannya baik, jangan membuat kekacauan. Bagus. Itu perintah yang bagus. Larangan yang sangat baik. Jangan kalian membuat onar. Jangan kalian membuat kacau. Khonibina a'azakumullah. Maka wajib ditaati. wajib ditaati ya muslimin. Wal walidani amara Allah tabaraka wa ta'ala bi birrihima. Bahkan kedua orang tua sekalipun, orang tua kita sendiri, kita diperintahkan untuk berbakti kepadanya, mentaati keduanya. Walau kana kafiraini, walaupun keduanya kafir. Lakin la ta'ata lahuma fi ma'siyatillah. Tetapi ketika memerintahkan kemaksiatan, jangan turuti. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya menyuruh engkau untuk berbuat kesyirikan, jangan taati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya mengajak kepada kesyirikan yang tidak ada ilmu padanya, maka jangan taati keduanya. Tetapi tetap disuruh wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Padahal kafir. Wattabi' sabila man anaba. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Amara bimusahabatihima bil ma'ruf. Disuruh untuk bergaul dengan baik. Tetapi jangan dalam bermaksiat pada Allah. Lakin fi ma'siyatillah, la. Adapun dalam kemaksiatan kepada Allah, jangan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Apalagi penguasa kita muslim, terlihat tanda-tanda keislaman, menyuruh dengan suruhan yang baik, melarang dari larangan-larangan yang bagus, ini melarang kejelekan, melarang kemunkaran, melarang kekacauan, melarang untuk membuat perkara-perkara yang menyebabkan kekacauan. Alhamdulillah. Maka wajib ditaati. Wal hakim idza amaraka bi ma'siyatillah. Maka seorang hakim kalau menyuruh engkau bermaksiat kepada Allah, wa qala lak, dan berkata kepadamu uqtul fulanan, misalan. Nyuruh kepadamu bunuh fulan. Misalnya, khud mala fulan, rampaslah harta si fulan, ila akhirih, fala yajuzu laka an tuti'ahu, maka tidak boleh engkau mentaatinya. Tidak. Yang lain aku taati, yang ini tidak. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, karena Nabi bersabda tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah. Wahuwa makhlukun mislak. Sedangkan penguasamu adalah makhluk seperti kamu. Sama-sama manusia. Amarahullahu alaik. Hanya saja Allah jadikan dia pemimpin kalian. Maka kalau perintahnya perintah maksiat, jangan taati. Kalau perintahnya perintah ma'ruf, taati. Amaraka antuti'ahu fi ta'atillah. Maka kita disuruh mentaati penguasa dalam kebaikan saja. Idzan ta'atu hadzal amir tarji' ila ta'atir rasul. Berarti mentaati penguasa kembalinya kepada ketaatan pada Rasulullah SAW. Kembalinya kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Faida amaraka bis salati waz zakah. Kalau penguasa memerintahkan kita salat, salatlah. Memerintahkan kita untuk zakat, zakatlah. Oh, tapi kita enggak percaya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibikin resmi zakatnya oleh penguasa. Badan amil zakat, resmi. Dan kalian tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali harus kepada penguasa. Sami'na wa ta'ana. Kita taati. Wassaum, disuruh berpuasa. Hari ini, hari Senin dan Kamis, hendaklah kalian puasa. Dan berdoalah agar negara ini begini, begini, begini. Diperintah. Maka kita taati. Wal jihad, Demikian pula kalau ternyata penguasa memerintahkan rakyatnya untuk berperang jihad fisabilillah, ketika ada musuh-musuh dari luar, dari kufar, orang-orang kafir menyerang muslimin di Indonesia ini atau menyerang pemerintahan muslimin, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wamil misalnya, wajib militer. Wa umur min ta'atillah, dan lain-lainnya dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuti'u, kau taati. Li'anna hadha min ta'atillah. Mengapa kita taati? Karena perintah-perintah tadi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk salat istisqa, pernah kan? Penguasa, pemerintah memerintahkan kita untuk salat istisqa. Karena di sebagian besar wilayah Indonesia kering, panas, belum ada hujan. Maka kita kerjakan. Dan saya pernah salat istisqa di belakang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Padahal daerah itu banyak hujan. Maka ketika selesai salat istisqa diucapkan dalam khutbah beliau rahimahullah bahwa kita salat istisqa ini karena perintah dari penguasa. Dan perintah penguasa harus kita taati. Dan doa kita bukan hanya untuk daerah kita sendiri. Doa kita adalah untuk seluruh negeri. Walaupun kita alhamdulillah mendapatkan hujan, tetapi daerah-daerah lain banyak yang kering, panas dan belum mendapatkan hujan. Maka kita doakan mereka. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kita doakan untuk mereka dengan ghaithan mughitha. Ya ikhwan fillah, na'azakumullah, sara ulama, alim, tunduk kepada penguasa ketika disuruh untuk istisqa, istisqa. Padahal di daerahnya sudah hujan. Rahimahullahu ta'ala. Amma idza amaraka bima'siyatin fa hadza laysa min ta'atillah. Adapun kalau menyuruh engkau untuk bermaksiat, maka enggak ada ketaatan. Bal hadza min ma'siyatillah. Bahkan itu adalah kemaksiatan, fala tuti'hu, maka jangan taati dia. Ini makna hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil fi ma'siyatillah. Fi ma'siyatil khaliq. Istadzanuhu fi qitalihim. Yani qital al-hukam adh-dhalamah. Fa aba alaihi salatu wassalam. Mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memerangi penguasa yang zalim. Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita boleh memerangi mereka dengan pedang-pedang kita? Afala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi mereka yang zalim? Fa'aba alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi menolak, mengatakan jangan. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim dengan nomor hadis 1854, Rasulullah SAW bersabda, satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun, faman 'arafa bari wa man ankara salim, walakin man radiya wa taba'. Kata Nabi SAW, akan muncul nanti penguasa-penguasa yang kalian ketahui dan kalian ingkari. Artinya yang munkar. Faman 'arafa bari, siapa yang tahu itu munkar, maka dia terbebas. Cukup. Wa man ankara, siapa yang mengingkari, dia selamat. Tetapi man radiya wa taba, tetapi yang akan terkena dosa adalah yang ngikut. Yang akan terkena dosa adalah yang ridha wa taba dan ngikut. Tergambar Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti akan ada penguasa-penguasa yang zalim, yang munkar. Kalau kita mengingkari dalam hati, itu makna faman arafa. Ini arafa itu munkar. Itu munkar. Astagfirullah. Kamu sudah selamat atau sudah berlepas diri. Faman ankara salim. Siapa yang mengingkari, dia selamat. Itu kezaliman. Selamat dia. Tetapi yang dosa adalah yang ridho kepada kezaliman penguasa. Yang ridho kepada kejahatan penguasa. Yang tabah, yang ikut kepada kejahatan penguasa. Ikut membantu, ikut mendukung, ikut andil. Ini yang ikut terkena dosa. Tetapi yang mengingkari, walaupun dalam hatinya dia benci, dia tidak suka, sudah cukup. Apalagi kalau dia bisa menyampaikannya semampunya. Kalau dia kelasnya kelas daerah, kepada penguasa daerahnya, semestinya jangan seperti ini haram. Atau kalau dia bisa langsung kepada penguasa tertinggi, mendatanginya, menyampaikan kepadanya, bahwa hadza munkar, ini munkar, salim, selamat. Fa in sami'a minhu fadak wa illa fala alaik. Kalau dia mengikuti engkau, mengikuti nasihatmu, alhamdulillah, itu bagus. Kalau tidak pun, engkau sudah menyampaikan, selesai. Engkau sudah berlepas diri karena sudah menyampaikan. Engkau sudah selamat karena di hadapan Allah akan berkata, ya Rabb, ya Allah, aku sudah mengingkari. Ya Allah, aku sudah memberitahukan. Ya Allah, aku tidak ridha. Engkau tahu hatiku benci. Hatiku tidak suka dengan kedzaliman mereka. Ini barakallahu fikum semestinya. Ketika dikhabarkan seperti ini, para sahabat minta izin. Kelanjutan hadisnya. Qalu, mereka berkata, afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka ini? Orang-orang yang munkar ini, yang zalim ini, penguasa-penguasa zalim. Apa jawaban Rasulullah SAW? La, ma sallu. Jangan, selama mereka masih salat. Wa qala fi hadithin akhar, dan berkata dalam hadis lain, addu ilaihim haqqahum wasalullah alladhi lakum. Kata Nabi SAW, tunaikan hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian. Bukankah masing-masing punya hak dan kewajiban? Penguasa punya hak untuk ditaati, ditunduki. Punya hak untuk dimuliakan, untuk dihormati, punya hak. Dan juga punya kewajiban untuk bersikap adil, mementingkan rakyatnya, menjadikan rakyatnya makmur, aman, tenteram. Demikian pula rakyat punya hak, punya kewajiban. Haknya untuk diperhatikan oleh penguasa, untuk diperlakukan secara adil, ila akhirnya. Kewajibannya mentaati penguasa, menghormati penguasa, dan sabar atas kekurangan-kekurangan mereka. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau ternyata penguasanya zalim, jauratun fajarah, fajir, maka tunaikan hak mereka, dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi penguasa yang zalim tidak memberikan hak-hak rakyat. Na'udzubillah. Bisa jadi penguasa yang zalim tidak memberikan haknya kepada rakyat, mementingkan dirinya sendiri. Itulah yang disebutkan dengan atharah. Disebut dengan atharah. Kata Nabi SAW, nanti akan terjadi penguasa-penguasa yang zalim, yang atharatan alaikum. Atharatan alaikum artinya mementingkan dirinya, memperkaya dirinya, dan menyengsarakan rakyatnya. Ternyata ketika mereka minta izin, ya Rasulullah, apakah kita tidak melawan saja? Kata Nabi, jangan. La ma aqamu fikumus salah. Jangan ma sallu. Selama mereka salat, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, jangan, jangan, jangan. Dan dalam lafaz lain beliau berkata, salullah alladzi lakum. Mintalah hak kalian kepada Allah. Tapi kita enggak diberi haknya. Berikan hak mereka kepada mereka. Berikan hak mereka untuk mereka. Sedangkan hak kita, kita minta pada Allah Taala. Sebab, kalau kalian tidak diberi hak oleh mereka, kemudian kalian pun tidak memberikan hak mereka, berarti kalian dan mereka sama. Apa bedanya? Mereka zalim, kalian juga zalim. Penguasa tidak memberikan hak rakyat, kemudian kita membalas. Enak saja kita berikan hak mereka, mereka tidak memberikan hak kita kok. Kita tidak mau taat, kita tidak mau tunduk, kita melawan saja, kita tentang dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kamu dan mereka sama-sama zalim, sama-sama tidak memberikan haknya. Maka yang seharusnya adalah berikan hak kita kepada mereka, maksud saya kita berikan hak mereka kepada mereka, dan kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Itu mana? Sabar. Hak mereka kita tunaikan. Tetap kita teratur, tetap terbimbing, tetap kita ikuti berbagai macam aturan-aturan mereka, kita ikuti. Selama itu baik. Selama itu ma'ruf. Kita ikuti. Adapun hak kita, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah dengan berlipat kali sebagai pahala yang berlipat-lipat yaumul qiyamah, bahkan diberikan pula di dunia. Jangan khawatir, di dunia dan di akhirat Allah gantikan. Hatta starah austuriha min fajir, sampai istirahat orang baik atau diistirahatkan dari orang jelek. Hatta setelah as-salih austuriha min fajir, hingga istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Yang sampai kita mati atau dia yang mati. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Idza ta'thara al-hakim bil mal wal manasib, fahal nathuru alaihi bisilah? Kalau penguasa mementingkan dirinya sendiri dengan harta, memperkaya diri, wal manasib, dan juga mementingkan diri sendiri dalam masalah jabatan, tidak pernah mau turun, tidak pernah mau diganti, terus pengen jadi penguasa, saudaranya, anaknya, cucunya, misalnya, semuanya jadikan pejabat, nepotisme. Fahal nazuru alaihi bisilah, apakah kita melawan mereka dengan silah, dengan senjata? Al-jawab nasbir. Al-jawab nasbir. Jawaban kita adalah jangan, kita sabar. Liibqa'il haibah lil mu'minin, agar tetap kewibawaan kaum muslimin terjaga. Wa tabqa syaukatuhum, dan terjaga kekuatan mereka, kekuatan muslimin. Quwatan wa sayfuhum maslulan 'ala al-a'da, agar pedang-pedang kaum muslimin tetap terhunus, bersiap siaga menghadapi kufar. Wa laysa 'ala anfusihim, tidak terhadap diri mereka sendiri. Bahasanya dengan kita, agar jangan kita berpecah, jangan kita lemah, jangan kita, jangan. Kenapa kok kita? Karena penguasa kita muslimin, kita juga muslimin. Karena kalian muslimin, dan pemerintah pun 99,9% muslimin. Baik. Kalau kita melawan, berarti muslimin melawan muslimin. Berarti kita berperang sesama kita. Kalau kita berperang sesama kita, ماذا تحدث? Apa yang akan terjadi? Al-haibah akan hilang. Kewibawaan muslimin. Negara-negara kafir akan melihat Indonesia ini hancur. Senyum-senyum mereka. Hancur. Negara muslimin, lihat, sedang perang sendiri sekarang. Sebagaimana mereka mentertawakan Suriah. Khonifuddin a'azakumullah. Jangan dikira mereka tidak gembira dengan itu. Mereka itu selalu memendam kebencian. Memendam kebencian. Sehingga ketika melihat muslimin hancur, mereka gembira. Maka hendaklah sabar hingga terjaga kewibawaan muslimin, sehingga terjaga kekuatan muslimin, sehingga pedang-pedang muslimin tetap terhunus, tetap kekuatannya waspada menghadapi musuh-musuh. Khonibidina azakumullah. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, li'annana idha thurna alaihi ja'at mafasid. Karena kalau kita melawan mereka, thara yasuru thurna alaih, maknanya saurah, pemberontakan. Kalau kita melawan, ja'at mafasid, akan datang kerusakan-kerusakan, la awwala laha wa la akhir, akan datang kerusakan-kerusakan yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, ini kacau. Wa tafarraqat kalimah, akan terpecah belah persatuan. Kalau sudah begitu, datang orang-orang kafir dengan gayanya sebagai ratu adil, kami akan membantu problem yang terjadi di Indonesia. Kata Amerika, kata negara kafir lainnya, kami akan membantu menyelesaikan problem negeri Indonesia. Kan sudah kacau. Seakan-akan ratu yang paling adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Penjajahan gaya baru akan terjadi. Penindasan model baru akan terjadi. Dan yang jelas, pasti Islam yang akan diinjak. Khonifuddin a'azakumullah. Dan itu sudah terjadi di sekian negara. Jangan sampai kemudian terjadi pada negeri ini. Nasallahu salam al-afiyah. Qala al-muslimin wa tafarraqat kalimat al-muslimin. Sepertinya masih bersambung ini. Belum garis, bukan garis baru. Salah cetak saja. Wa tafarraqat kalimat al-muslimin, yang akhirnya terpecah belah kalimatnya kaum muslimin. Wa sallatallahu alaihimul a'da, dan akhirnya musuh menguasai mereka. Khonibidina azakumullah. Beberapa negara-negara muslimin sulit melepaskan dari campur tangan orang-orang kafir. Sulit melepaskan diri dari tangan-tangan negara-negara kafir. Sulit. Ketika berhasil melepaskan diri dan ingin berjalan dengan keinginannya sendiri, mereka mengancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Mereka letakkan pasukannya di sekitar negara tersebut. Ini tingkah mereka. Dan itu sungguhnya ancaman. Sama seperti seseorang ditodong pistol di pelipisnya. Kamu jangan macam-macam. Pistol saya sudah ada di pelipismu. Cuma karena antar negara, maka ancamannya jangan macam-macam. Pasukan saya sudah ada di atasmu, di bawahmu, di kirimu, dan di kananmu. Sudah ada di ujung negara bagian timur. Sudah ada di ujung negara kalian bagian barat. Sudah ada di ujung negara bagian utara dan selatan. Hah, macam-macam. Itu sungguhnya ancaman juga. Setelah itu, membuat pameran kekuatan. Ancaman-ancaman kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala fasyari' al-hakim amarana bil-ma'ruf wa nahana nil-munkar. Maka syariat Islam ini, yang sangat bijak, yang penuh dengan hikmah, memerintahkan kita kaum muslimin dengan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi juga mengajarkan kita untuk sabar menghadapi penguasa. Ini urusannya beda. Berbeda. Ketika kamu menegur santrimu, memukul kakinya, menjewer telinganya, karena itu santrimu. Apalagi anakmu, kamu bisa pukul punggungnya, itu urusanmu. Tetapi kepada penguasa tidak demikian. Tidak demikian yang diajarkan. Yang diajarkan untuk sabar, sabar, sabar. Bukan masalah berani atau takut. Bukan. Bukan masalah kalau mati kita syahid. Bukan itu jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kekuatan kaum muslimin itu dengan penguasa dan tentaranya. Kekuatan kaum muslimin itu dengan penguasa dan angkatan bersenjatanya. Tetapi kalau melawan rakyatnya sendiri, hancur negara itu. Menjadi lemah. Qala, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan meletakkan untuk kita dawabit. Apa dawabit? Aturan-aturan. Amar ma'ruf nahi munkar. Caranya begini, caranya begini, caranya begini. Minha, diantara aturan itu adalah annahu bayyana lana kaifiyat muwajahatil munkarat allati tahsul minal hukam. Pertama dijelaskan oleh beliau kepada kita bagaimana caranya menghadapi kemunkaran-kemunkaran yang terjadi pada penguasa. Pertama, bi an la nuti'uhum fi ma'siyatillah. Pertama, jangan ditaati kemunkaran itu. Itu pertama. Wa amarna idza aradna an nansah. Yang kedua, kalau kita ingin menasehati penguasa, annan fahahu fi sirri, hendaklah menasehatinya dalam kesembunyian. Hendaklah menasehatinya dengan sembunyi-sembunyi. Fima bainana wa bainahu, hanya antara kita dengan dia saja. Tidak di depan halayak ramai, tidak di depan rakyat, tidak di depan manusia. Nasihati secara langsung, bainaka wa bainahu bil hikmah. Nasihati dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihati dengan nasihat yang baik. In sami'a wa taqbal fada, kalau diterima, didengar dan diterima, fada, itu yang kita harapkan. Wa in lam yataqabbal, kalaupun tidak mau menerima, fal munkar alladhi irtakabahu yartakibuhu ala nafsih, kalau tidak mau menerima, maka sungguh kemunkaran yang dia lakukan akan menimpa dirinya sendiri yaumul qiyamah. Wa nakuna qad addaina wajibana, sedangkan kita sudah menunaikan kewajiban kita. Walhamdulillah. Amal khuruj wa sallal sayf alaihi fala, adapun memberontak, menghunuskan pedang terhadap penguasa, maka jangan. Kita mendapatkan dua atau tiga kaidah. Pertama, kemunkarannya jangan diikuti, jangan ditaati. Kedua, menasehati, tetapi menasehati secara langsung. Menasehati secara langsung. Kalau tidak mau mendengar, cukup. Tidak perlu kita melawan dengan pedang-pedang kita. Madama fi dairatil Islam, selama orang itu masih dalam lingkup Islam. Nabi SAW bersabda, khiyarukum a'immatikum au khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Itu sebaik-baik penguasa kalian. Wa syiraru a'immatikum, dan yang paling jelek atau sejelek-jelek penguasa kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian benci mereka dan mereka benci kalian. Tal'anunahum wa yal'anunakum, yaitu yang kalian melaknati mereka dan mereka pun melaknati kalian. Qila, ditanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, bolehkah kami melawannya dengan pedang-pedang kami? Faqala la, jangan. Ma aqamu fikumus salah, jangan. selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aytum min mulatikum syai'an takrahunahu faqrahu 'amalahu. Kalau kalian melihat penguasa-penguasa kalian berbuat suatu kemunkaran yang kalian benci, maka bencilah pada kemunkarannya, bencilah pada perbuatannya, tetapi jangan cabut tangan kalian dari ketaatan. Jangan lepaskan tangan kalian dari ketaatan. Wa an la nunazi'al amra ahlahu, dan agar kita jangan merampas hak dari ahlinya. Illa an tarau kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat orang-orang kafir yang terang-terangan. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian memiliki burhan, memiliki bukti-bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kekafiran yang bawahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemunkaran, kekafiran yang bawah, kata para ulama, adalah kekafiran yang sangat jelas, yang masyarakat-masyarakat dari mulai ulamanya sampai orang awamnya tahu kalau itu kafir. Itu yang namanya bawah. Tetapi selama sebagian mereka menganggap kafir, sebagian mereka menganggap tidak kafir, maka itu bukan kufran bawah. Apa kaitannya dengan fitnah tadi? Kaitannya, kalau sebagian menganggap muslimin, sebagian menganggap kafir, yang terjadi nantinya peperangan muslimin melawan muslimin. Tapi kalau jelas-jelas kafir keluar dari Islam, saya masuk Kristen, atau dengan kata-kata yang semirip dengan itu, saya tidak suka Islam, saya benci Islam, maka nih saya kaum muslimin semua akan sepakat. Akan berbeda keadaannya. Maka dikecualikan oleh Nabi, illa an tarau kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata-nyata. Fala yasmah laka an takhruj ala hadzal hakim al jair, maka Nabi tidak mengizinkan kita kaum muslimin untuk melawan penguasa yang jair. Tidak boleh memaksa mereka turun. Tuntutan rakyat agar penguasa turun, tidak boleh. Itu termasuk dalam hadis wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan jangan kita merampas hak mereka. Tidak boleh. Illa idza ra'aital kufral bawah, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang bawah. Ka'an yubihal khamr aw yubihal khinzir aw yubihal riba alaniyatan, fahada kufrun bawah. Barakallahu fikum. Sebagaimana dia menyatakan dengan tegas, saya halalkan khamr, saya halalkan babi, saya halalkan riba. Ini terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kufrul juhud. Berbeda dengan, tapi dia minum khamr, tapi dia makan babi. Berbeda. Orang minum khamr berbuat dosa, bukan kafir. Makan babi juga berbuat dosa. Tetapi dia menghalalkan yang haram dengan jahran, juhudan, terang-terangan. Ini khudibdina azakumullah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Tuhan kalian menyatakan haram, saya menyatakan halal. Ini kafir. Barakallahu fiik. Kufran bawahan. Hadza idza kana lil muslimina qudratun. Itu pun masih ada syarat berikutnya. Tapi ini kafir sudah terbukti kufran bawahan. Karena dia berkata di hadapan jutaan manusia bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Kita tanyakan pada para ulama. Itu sudah bawah. Karena dari mulai sekian manusia yang berilmu sampai rakyat jelata tahu bahwa Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir. Maka dia menentang Allah dan Rasulnya. Berarti boleh kita menentang, memberontak? Jangan. Kalau kalian dalam keadaan tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, tetap dikatakan jangan. In kana lil muslimin qudrah ala tanhiyatihi, kecuali kalau engkau memiliki kemampuan, kekuatan, atau kalian memiliki kekuatan, silakan. Falyaqumu bidalik, hendaklah kalian ganti penguasa itu yang kafir bawah dengan penguasa yang muslim. Wa amma idza ajizu fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, adapun kalau kalian tidak mampu, maka Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu kecuali dengan sekemampuannya. Amma madama ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yusalli wa yasum wa yujahid, adapun selama penguasa menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, melarang khamr, melarang judi. Hanabilina hazakum, melarang khamr atau tidak melarang khamr? Melarang narkoba. Memperingatkan dari bahaya narkoba. Masya Allah. Tapi kan hukumnya bukan begini, bukan begitu. Hanabilina hazakum, intinya sudah benar. Melarang perampokan, pencurian, perampasan hak. Melarang khamr, melarang judi. Masya Allah. Adapun yang mencuri tidak dipotong tangannya, itu perkara yang berikutnya. Harga perkara lain. Walaupun mereka salah, tetapi pada perkara intinya, mereka memerangi pencurian, perampokan, perampasan hak, memerangi judi, memerangi narkoba, ila akhirih. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Selanjutnya kata beliau, kalau pemerintah menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, dan penguasa masih salat, masih puasa, masih berjihad, memerangi orang-orang kafir, madama yusalli faqat tuti'un, bahkan kata Syekh, bahkan kalaupun terlihat salatnya saja tok, cuma salatnya, enggak tahu ya yang lainnya bagaimana, nuti'uhum, kita taati mereka. Karena dalilnya ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Naktafi bihadzal qadar. Tayyib, barakallahu fikum. Sudah terlalu banyak. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.